Mitra bisnis, proses pembebasan tanah merupakan syarat utama untuk kelancaran investasi. Namun lagi-lagi terjadi birokrasi rumit, seperti keluhan pengusaha minyak dan gas bumi, yang menilai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menghambat aktivitas bisnis migas di Indonesia. Selama ini pembebasan tanah hanya melibatkan kontraktor migas dan pemilik tanah, sehingga urusan pembebasan lahan hanya 2-3 bulan. Dengan peraturan ini, pembebasan tanah harus melibatkan Pemda dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, hingga 1 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Steering Committee Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Agus Wartono. Pak Agus, apa komentar Anda? Memang ada dua hal yang harus dilihat adalah percepatan investasi dan kepastian hukum gitu. Masalahnya sekarang ini kan dua itu kan kayak dua mata koin ya, satu-satunya harus saling berdampingan. Memang ada beberapa kasus yang saya alami sendiri adalah pada saat ingin mempercepat sesuatu, lalu kita deal antara yang punya tanah sama dengan kita, di ujung kemudian itu ternyata urusan kepastian hukumnya nggak siap di belakangnya. Itu ternyata ini tuh punya neneknya lah, punya itu dan sebagainya. Dan kebanyakan memang kasus-kasus di daerah itu kan itu perubahannya masih terlalu sektoral ya. Gitu. Jadi hanya sampai selevel mungkin kepala desa dan kan belum menyentuh ke BPN seluas itu. Nah, memang itu yang salah satu hambatan, tetapi kalau dilihat dari sisi lain dengan adanya peran pemerintah di situ, saya melihatnya sih ada kepastian hukum ya. Terlepas daripada pro and cons-nya ya, ada keuntungan dan kerugian, apakah lama, apakah terjadi birokrasi, apakah itu di belakang birokrasi ada apa gitu. Tetapi bagi kami sebagai pengusaha atau sebagai ini, kepastian hukum itu akan menjadi sesuatu yang sangat sangat penting, karena kan ini bisnis nih, pertambangan ini kan bisnis long term gitu. We are talking about 15 to 20 years minimum ya. Itu sebetulnya kalau saya melihat dari sisi positifnya ya. Tapi kalau dari sisi negatifnya, ya itu tadi, kita bicara dengan birokrasi. Jadi mestinya kalau menurut saya dan melihat pengalaman yang ada, pada saat implementasi, ada satu delegasi-delegasi tertentu yang harus segera dibuat sehingga praktek di lapangan itu sesegera mungkin menjadi lancar. Dibuatkan kayak semacam trialan 3-6 bulanan gitu, untuk melihat keefektifan dari birokrasi yang terjadi kan. Kan itu harus dibuat sistem. Ya, misalnya apakah itu menjadi pendelegasian sampai kepala desa, misalnya. Apakah di setiap desa ada badan pencatatan dan sebagainya gitu. Nah, apakah itu akan diakomodir badan pencatatan itu naik kepada level bupati, naik level ke provinsi. Ingat, daerah-daerah tambang itu daerah-daerah terpencil gitu. Dan ini biasanya kendala terbesarnya adalah transportasi dan updatingnya bisa menunggu sampai 3-4 mingguan. In term of jarak ya misalnya. Karena harus rekonsiliasi, jangan sampai ada tumpang tindih kan. Di satu sisi kalau dalam segi kepastian hukum positif, di sisi lain adalah bagaimana menerapkan kepastian hukum itu menjadi workable. Karena kalau itu tidak workable malah menjadi satu modus dalam tanda petik, itu malah menjadi double kerjaan ya. Demikian Steering Committee Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Agus Wartono. Saya Wendy Lim.